الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الأخوة أعزكم الله kita akan lanjutkan kajian kita dari hadis yang tadi sudah kita bahas dan juga pembahasan tentang tazkiyatun nufus yang kemarin kita bahas. Kita lanjutkan dengan doa supaya hati kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati tempatnya ketakwaan. Ketika Nabi ditanya tentang takwa, Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Tapi dibuktikan dalam bentuk amal. Di lembaran ini yang sudah diberikan kepada antum, antum lihat tentang doa mohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon petunjuk, ketakwaan, al-afaf, kesucian. Al-afaf, antum tulis terpelihara diri. Al-afaf, antum tulis terpelihara diri. Jadi afaf atau iffah atau afif, yaitu kesucian atau terpelihara diri dari kejelekan. Orang yang iffah, orang yang terpelihara, dia tidak melakukan perbuatan dosa, artinya perbuatan keji. Kemudian afaf juga terpelihara diri, dia tidak mau minta-minta kepada orang. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku petunjuk, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Artinya terpelihara diri dan kecukupan. Al-ghina artinya cukup. Ini doa bisa kita baca di waktu malam, bisa kita baca di waktu sujud, bisa kita baca di waktu-waktu yang dikabulkan kita berdoa. Ada saya sebutkan di buku doa itu waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah. Tinggal antum lihat ada berapa itu. Tentang waktu-waktu yang dikabulkan. Kemudian diantara juga kita minta doa berlindung dari sifat yang jelek dan mohon dibersihkan hati kita. Bab pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus, maka kita minta kepada Allah agar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Zaid bin Arqam. Ia berkata, adalah Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabri Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan, wal-kasal, kemalasan, wal-jubni, sifat pengecut, wal-bukhli, kekikiran, wal-haram, pikun, wa'adhabil qabri, dan berlindung dari azab kubur. Allahumma aati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada diriku. Wa zakkiha, dan bersihkanlah atau sucikanlah. Anta khairu man zakkaha, karena engkaulah sebaik-baik zat yang dapat menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemeliharanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan doa yang tidak dikabulkan. Ini banyak sekali yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita meminta. Di sini saja, di awal saja, kita berlindung dari lemah, malas, pengecut, bakhil, pikun, dan azab kubur. 6. Kita berlindung kepada Allah. Dan ini termasuk dari sifat-sifat yang jelek. Kelemahan, malas, juben. Juban termasuk sifat yang jelek. Kemudian juga bukhl, bakhil juga termasuk sifat yang jelek. Kemudian juga kita berlindung dari umur pikun. Dan Nabi selalu berlindung setiap selesai sholat atau di akhir sholat sebelum salam, Nabi berlindung juga. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Dikembalikan kepada umur pikun. Jadi berlindung kepada Allah dari dikembalikan kepada umur pikun. Nabi berlindung kepada Allah. Kemudian Nabi minta kepada Allah agar diberikan ketakwaan dalam hatinya. Allahumma aati nafsi taqwaha, ya Allah, berikanlah kepada hatiku ini ketakwaannya. Kemudian bukan hanya minta ketakwaan, tapi minta juga wa zakkiha, dibersihkan hati ini. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya dan bersihkanlah hatiku ini. Karena engkaulah sebaik-baik yang membersihkan, engkaulah yang melindungi, dan engkaulah yang memelihara hati ini. Jadi kita, sesudah kita bahas tentang masalah tazkiyatun nufus, tentang penyakit-penyakit hati, kemudian juga hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati, dan sudah jelaskan tentang obatnya dari penyakit-penyakit hati itu, amal-amal, kita juga harus iringi dengan doa. Di samping kita mengamalkan amal-amal itu, di samping usaha kita, kita juga harus berdoa kepada Allah SWT. Berdoa, minta agar hati kita diberikan ketakwaan oleh Allah SWT. Karena tidak ada yang mampu memberikan ketakwaan kepada hati kita kecuali hanya Allah SWT. Maka kita minta agar diberikan ketakwaan. Kemudian, wazakiha, dan dibersihkan hati kita ini, disucikan dari berbagai macam kekotoran, dari perbuatan syirik, dari nifaq, kemunafikan, dari riya, dari hasad, dengki, iri, ujub, kibir, sombong, merasa diri lebih baik dari yang lainnya, dan yang lainnya. Kita minta dibersihkan hati kita oleh Allah SWT. Wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, dan engkaulah yang paling baik untuk membersihkannya. Engkaulah pelindungnya, dan engkau juga yang memeliharanya. Kemudian setelah itu, kita berlindung kepada Allah dari empat hal. Setelah minta perlindungan dari sifat-sifat yang jelek, kemudian minta kepada Allah hati supaya dibersihkan dan diberikan ketakwaannya, kita berlindung kepada Allah dari empat hal ini. Yang pertama, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita ketika kita mengaji, kita belajar, kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kita akan rugi, rugi waktu, rugi umur, rugi segala-galanya kalau sampai kita mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian wa min qalbin la yakhsha, dari nafsu, dari hati yang tidak khusyuk. Ini juga kita berlindung, sebab sudah banyak sholat yang kita lakukan, apakah sholat kita itu khusyuk atau tidak. Yang dari khusyuk itu kita juga bisa mengira-ngira sholat kita diterima oleh Allah atau tidak. Sebab ada orang yang sholatnya diterima oleh Allah sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuh, seperdelapan. Itu disebutkan dalam riwayat Abu Daud. Jadi ada orang yang sholatnya diterima hanya beberapa. Jadi tidak seluruhnya diterima, hanya seperberapa dari sholatnya itu yang diterima oleh Allah SWT. Maka kita minta kepada Allah akan diberikan kehusyuan dan kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Dari nafsu yang tidak pernah puas. Ini berkaitan tentang asyahawat. Seperti yang sudah kita bahas, dua penyakit hati yang besar, yang pertama asyubuhat, yang kedua asyahawat. Kemudian yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha. Kita berlindung yang keempat dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi supaya doa kita dikabulkan, maka kita harus berusaha untuk memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa kita. Dan saya sudah sebutkan dalam buku doa itu tentang mawani'ul ijabah. Saya sudah sebutkan dalam buku doa itu mawani'ul ijabah, yaitu penghalang-penghalang doa kita dikabulkan. Jadi ada beberapa hal yang menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah. Di antaranya mencari nafkah, mencari usaha dari yang haram. Di antaranya, dari sekian banyak itu yang menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi min da'watin la yustajabulha, dari doa yang tidak dikabulkan. Ini doa ini antum hafalkan dan antum baca pada waktu malam, pada waktu sujud, atau di waktu-waktu yang dikabulkan doa kita oleh Allah SWT. Ini antum baca, amalkan. Sangat besar manfaatnya kalau kita baca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab apa yang dibaca oleh Rasulullah jelas banyak manfaatnya. Banyak kaum muslimin yang dia berpaling dari doa yang ma'thur, doa yang datang dari Nabi, dia malah mengamalkan doa-doa yang gak ada contohnya. Doa-doa yang bid'ah, bahkan ada juga yang syirik. Ini sahih riwayatnya, diriwayatkan Imam Muslim. Yang pertama juga sahih riwayat Imam Muslim. Maka ini kita amalkan. Kita hafalkan, istri kita juga hafal, anak kita juga hafal doa ini. Yaitu tentang doa, antum hafalkan doa ini. Ada yang mau tanya dari doa ini yang kurang jelas? Sebelum saya lanjutkan. Bisa dibaca di waktu sujud, salat yang lain? Bisa. Bisa. Bisa di waktu sujud. Bisa juga pada waktu yang lain. Di sini tentang waktunya sudah saya jelaskan, waktu-waktu yang dikabulkan kita berdoa. Itu untuk melihat dan untuk amalkan waktu, keadaan, dan tempat dikabulkannya doa. Itu kurang lebih saya sebutkan ada 37. Ya, 37. Tentang waktu, keadaan, dan tempat dikabulkannya doa. Halaman 56 sampai halaman 60. Ya, halaman 56 sampai halaman 60. itu waktu, keadaan dan tempat dikabulkannya doa kita. Ini antum mengamalkan. Lagi yang lain. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya lanjutkan tentang masalah takwa yang berkaitan dengan kebersihan hati kita. Karena yang terbaik buat hati ini yaitu hati yang bertakwa. Di muka bumi orang yang paling takwa kepada Allah yaitu Rasulullah SAW. Dari seluruh manusia. Kemudian yang kedua yaitu para sahabat Ridwanullah Ajmain. Mereka lah orang-orang yang paling takwa kepada Allah SWT. Maka kita berusaha untuk mengikuti jejak mereka. Nah, bagaimana untuk mencapai takwa itu? Kalau tadi tentang rukun takwa saya sudah jelaskan 4. Ikhlas, ittiba, al-ilmu, kemudian yang keempat imtithal awamir wa ijtinabun nawahi. Kemudian sekarang wasail fi naili taqwa. Al-wasail yaitu kiat-kiat untuk mencapai takwa. Jadi kiat-kiat untuk mencapai takwa. Yang pertama, mahabbatullah, mencintai Allah. Ini yang pertama saja, ada berapa poin? Mencintai Allah ini hukumnya wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara 3 golongan yang mendapatkan lezatnya iman kata Rasulullah salatsun man wajada bihinna wajada halawatal iman. 3 hal yang apabila 3 hal ini terdapat pada seseorang, dia akan mendapatkan lezatnya iman. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Barang siapa 3 hal yang apabila ini terdapat pada seseorang, dia akan mendapatkan lezatnya iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang karena Allah. Dia mencintai seorang karena Allah. Yang ketiga dalam hadis itu, dan dia tidak suka kembali kepada kekafiran. Wa ayyakraha ayya'uda fil kufur. Kama yakrah ayyukzafa finnar. Dia tidak suka kembali ke kafiran sebagaimana dia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Dia tidak suka kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Seperti sudah Allah selamatkan dia, dia tidak mau lagi kembali kepada kekafiran. Maka di sini orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Karena itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah wajib, sebagaimana wajibnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada dia cinta kepada orang tuanya, anaknya, keluarganya, dan seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kemudian bagaimana jalan untuk mencapai cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini? Di antaranya kemarin sudah saya sebutkan, artinya ini pengulangan saja, sama dengan kita bagaimana membersihkan hati kita, menghidupkan hati kita, ini pun faktor-faktor untuk mencapai mahabbah. Jadi masih poin yang pertama, dari mahabbah ini yang pertama, ada ABC yang antum tulis, disebutkan di sini. Di antaranya seperti yang tadi saya sebutkan, yang kemarin saya jelaskan, tinggal pengulangan saja, antum bisa pindahkan aja, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin orang dikatakan cinta kepada Allah kalau dia tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kalau dia syirik, berarti dia tidak cinta kepada Allah. Dan Allah sangat murka kepada orang yang syirik, berbuat syirik kepada Allah. Jadi mentauhidkan Allah, untuk mencapai cinta itu harus dia mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Kemudian mendekat kepada Allah dengan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Sebab dalam hadis, apabila seorang melakukan yang wajib, Allah akan cinta kepada dia. Apabila dia melaksanakan sunnah, Allah lebih cinta lagi kepadanya. Jadi Allah cinta apabila seorang hamba melaksanakan yang wajib-wajib yang Allah bebankan kepadanya. Kemudian berzikir kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Allah, maka dia tidak boleh tinggal untuk selalu berzikir dan berdoa kepada Allah SWT. Maka zikir-zikir itu dihafalkan. Karena zikir ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang banyak berzikir kepadanya. Di antaranya lagi qiraatul Qur'an bitadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan memahami maknanya. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan memahami maknanya. Ini yang belum kita buka ayatnya tentang tadabbur ini, antum lihat ayatnya. Dari pembahasan kita kemarin belum kita sempat buka tentang ayat yang menyuruh kita untuk tadabbur Al-Qur'an. Belum kita bahas. Dan belum saya bacakan ayatnya. Dari pembahasan kita dua hari belum saya sebutkan. Antum bisa lihat ayatnya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak tadabburkan isi Al-Qur'an, atau nah, kalau seandainya datang dari selain Allah, maka kamu akan dapati perselisihan yang banyak. Dalam surah An-Nisa ayat 82. Dalam surah An-Nisa ayat 82. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. At-tadabbur ini yaitu memahami isi Al-Qur'an. Jadi bukan hanya sekedar baca, tapi berusaha untuk memahami isinya. Itu yang dikatakan tadabbur. Antum lihat lagi ayatnya di dalam surah Muhammad. Surah Muhammad di ayat 24. Surah Muhammad ayat 24. Allah SWT berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Jadi apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Qur'an ini? Berusaha untuk memahaminya, mengambil ibrah, mengambil pelajaran untuk diamalkan. Itu namanya tadabbur. Dan ini termasuk yang sangat baik untuk membersihkan hati kita. Ini termasuk yang sangat baik untuk membersihkan hati kita, yaitu tadabbur, mentadabburkan isi Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i, bahwa di antara yang dapat menghidupkan hati seseorang dan membersihkan hatinya, yaitu tadabbur Al-Qur'an. Mentadabburkan isi Al-Qur'an. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, seorang muslim harus berusaha untuk bisa baca Al-Qur'an. Jadi antum harus bisa baca Al-Qur'an. Kemudian yang sudah bisa harus berusaha untuk selalu membaca dan menghatamkan Al-Qur'an setiap pekan sebagaimana para sahabat. Tidak sanggup setiap 10 hari sekali, tidak sanggup 20 hari sekali hatamkan Quran, tidak sanggup 1 bulan sekali. Berarti 1 hari 1 juz. Kalau tidak sanggup juga setiap 40 hari sekali kita hatam Al-Qur'an. Dan itu dilakukan oleh para ulama demikian. Kemudian kalau sudah kita baca, ya kita berusaha untuk memahami artinya dengan membaca sementara terjemahnya lebih dahulu. Setelah itu kita belajar kepada orang yang paham tentang tafsirnya. Selanjutnya, di antara cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, di samping mentauhidkan Allah, melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, berzikir, membaca Al-Qur'an, di antaranya disebutkan di sini yaitu zikru ni'amillahi, selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu akan selalu menimbulkan cinta kepada Allah. Bab nikmat Allah ini tidak dapat dihitung. Dan manusia ini sangat zalim dan sangat kufur. Makanya kalau kita hitung dari nikmat dari tubuh kita saja, dari panca indera ini, kita tidak akan habis-habisnya bersyukur kepada Allah SWT. Dan itu menimbulkan kecintaan kita kepada Allah, karena Allah yang memberi dari panca indera kita aja, belum yang lainnya. Sampai antum buang hajat saja, itu kita bersyukur kepada Allah SWT. Bagaimana kalau kita tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar, tersiksa kita. Jadi semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan kalau kamu menghitung nikmat Allah, itu kamu tidak akan dapat menghitungnya. Antum bisa lihat dalam surah Ibrahim, Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa manusia ini sangat zalim dan sangat kufur. Sangat zalim dan sangat kufur manusia ini. Dalam surah Ibrahim ayat 34. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan Allah memberikan kepada kamu setiap apa yang kamu minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. innal insan, sesungguhnya manusia, la zalum, sungguh-sungguh zalim, kafar, sangat kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Jadi manusia ini sangat zalim dan sangat kufur. Makanya kita mengingat nikmat-nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang kamu peroleh, semua datang dari Allah. Semua nikmat datang dari Allah. Yang wajib kita syukuri nikmat itu dan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur seperti yang sudah kita bahas, rukunnya ada berapa? Sudah kita bahas mukaddimah daurah kita kemarin, hari pertama. Syukur itu rukunnya ada berapa? Nih. Yang pertama apa? Iya, yang kedua? Yang kedua apa rukunnya? Yang ketiga? Yang ketiga, mentaati Allah dan menjauhkan larangannya. Itu tanda syukur kita kepada Allah, menggunakan nikmat-nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan larangannya. Nikmat mata yang Allah berikan, gunakan untuk melaksanakan ketaatan, membaca Al-Qur'an, membaca hadis Nabi, membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Kita gunakan mata ini untuk seperti itu. Bukan digunakan untuk berbuat maksiat, untuk nonton, untuk maksiat dan yang lainnya. Jadi gunakan nikmat Allah itu untuk taat kepada Allah. Pendengaran juga jangan digunakan untuk mendengarkan musik, nyanyian atau yang lain. Gunakan untuk mendengarkan kebaikan, mendengarkan kebaikan, mendengarkan kajian, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat yang bermanfaat. Lisan juga digunakan untuk yang bermanfaat, berkata yang baik atau diam. Ini semuanya kita lakukan demikian. Itu syukur kepada Allah. Dan ini kalau kita lakukan, insya Allah kita berusaha untuk mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Jadi jalan untuk mencapai takwa, yang pertama mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya di antara jalan untuk atau kiat untuk mencapai cinta atau mencapai mahabbah, yaitu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta was'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa amalan yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, berikanlah aku kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu dan kepada amal yang dapat menjadikan aku cinta kepadamu. Itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat di halaman 225 doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW di waktu malam. Jadi Nabi di waktu malam membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghafirali wa tarhamani wa idza aradta fitnatan atau wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Halaman 225 dari buku doa, nomor 172, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antagfirali wa tarhamani wa idha aradta fitnata qawmin fatawaffani ghayra maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu berbuat banyak kebaikan dan meninggalkan berbagai macam kemungkaran, mencintai orang-orang miskin, dan aku minta engkau mengampuniku dan menyayangiku. Dan jika engkau hendak menimpakan satu fitnah bagi satu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Dan aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, juga cinta kepada amal perbuatan yang akan mendekatkan diriku untuk mencintaimu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Hakim. Di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan, innaha haqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Tentang doa ini kata Rasulullah, doa ini merupakan hal yang benar, karena itu pelajari dan perdalam. Berarti kita hafalkan doa ini. Rasulullah suruh pelajari doa ini. Jadi saya bacakan, sengaja saya bacakan supaya antum hafal doa ini. Karena Rasulullah suruh pelajari doa ini. Amalkan doa ini. Jadi kita hafalkan doa ini. Kita minta kepada Allah agar kita mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah SWT. Si orang mencintai Allah, yaitu para anbiya, para rasul, adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mencapai kecintaan itu, maka kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan juga mencintai amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, kita cinta para anbiya wa rasul dan cinta juga para sahabat, karena mereka lah orang-orang yang cinta kepada Allah SWT. Itu diantara faktor untuk mendapatkan kecintaan. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Jadi yang pertama, jalan-jalan untuk mencapai takwa. Yang pertama, mencintai Allah. Kemudian saya sebutkan jalan untuk mencintai Allah. Yang kedua, jalan untuk mencapai takwa yang kedua, muraqabatullah. Muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini juga di dalam kitab Manhajul Anbiya fi Tazkiyatun Nufus disebutkan tentang muraqabah. Jadi ada beberapa maqam di dalam tingkatan Tazkiyatun Nufus. Di sini disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali, yaitu al-maqam tsani al-muraqabah. Bahwa kita diperintahkan untuk muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada pada diri kamu, maka berhati-hatilah. Jadi Allah selalu mengawasi, Allah selalu melihat, Allah selalu memperhatikan, dan Allah mengintai semua gerak-gerik kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 235 di akhir ayat, di akhir ayat, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi suruh kita berhati-hati. Jadi di mana saja kita berada, Allah tahu. Ini tentang muraqabah. Karena itu Nabi SAW berkaitan dengan muraqabah ini dan juga berkaitan dengan ihsan dalam hadis Jibril. Ada tiga tingkatan Nabi sebut. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Nah, bagaimana ihsan itu? Apa beribadah seolah Allah itu depan kita, kalau tidak itu Allah yang mencari kita. Lafadnya gimana? Iya. Ini yang hadir kan waktu kajian hadis Jibril. Iya. Beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat kita. Walau seandainya Allah tidak melihat kita, niscaya Allah beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Walaupun seandainya kita tidak melihat Allah pasti. Allah pasti melihat kita. Allah pasti. Ya, gimana? Beribadahlah seorang kau melihat Allah dan seandainya kau tidak melihat Allah, sungguhnya Allah melihat kau. Iya. Itu hadis tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan? Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihatmu. Itu maqam ihsan. Artinya kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Jadi engkau beribadah seolah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, dan manusia tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah, seperti yang sudah kita bahas tadi, tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat Allah di muka bumi ini. Tapi nanti di akhirat, kalau dia masuk surga, dia akan melihat Allah. Dan itu kenikmatan yang besar sesudah mereka masuk jannah, masuk surga. Seandainya kita tidak dapat melihat Allah, maka Allah pasti melihat kita. Allah pasti melihat kita. Jadi Allah melihat kamu. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya kamu tidak melihat, Allah pasti melihat kamu. Jadi mana saja kita berada, Allah itu melihat kita dan menyaksikan perbuatan kita dan mengintai kita. Maka kita harus hati-hati. Tapi kita tadi sudah kita bahas bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Jadi Allah mengawasi kita dalam keadaan kita sendiri beramai-ramai, ketika kita mukim, ketika kita safar, di mana saja itu diawasi oleh Allah. Ini yang kedua, jalan untuk mencapai takwa. Yang ketiga yaitu zikru atharil ma'asi al-qabihah. Yaitu mengingat pengaruh jelek dari perbuatan dosa dan maksiat. Selalu mengingat perbuatan jelek. Nah, selalu ingat pengaruh jelek dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi selalu ingat pengaruh jelek dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kita harus ingat itu. Pengaruh jelek terhadap hati, pengaruh jelek terhadap diri kita, pengaruh jelek juga kepada keluarga, pengaruh jelek juga terhadap azab Allah yang kita akan terima dengan sebab maksiat di dunia ini, kemudian dikubur, dan kemudian nanti di padang mahsyar. Jadi harus selalu ingat. Dan Allah sebutkan tentang azab Allah kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Dalam Al-Quran banyak sekali bagaimana Allah mengazab kaum Nabi Nuh, Allah mengazab kaum Nabi Lut, Allah mengazab kaum Nabi Syuaib dan yang lainnya. Banyak sekali Allah sebutkan. Bagaimana Allah mengazab kaumnya Nabi Musa. Artinya disebutkannya azab-azab Allah itu dalam Al-Quran supaya manusia ini ingat akibat yang jelek dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian juga dalam hadis Nabi banyak sekali. Setiap perbuatan dosa itu Nabi sebutkan tentang akibatnya. Baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Tentang bagaimana orang yang minum khamr, bagaimana tentang orang yang zina, bagaimana orang-orang yang liwat, homo, dan yang lainnya disebutkan, riba. Itu akibat-akibat itu, kalau kita ingat, maka kita akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat akibat siksaan itu, kita akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh dianggap ringan. Makanya pernah ada seorang ulama salaf mengatakan, apabila engkau berbuat dosa, jangan engkau lihat bahwa ringannya dosa itu. Tapi kamu ingat bahwa engkau berbuat dosa kepada Allah yang maha agung dan maha besar. Kamu berbuat dosa kepada Allah yang maha agung dan Allah yang maha besar. Jangan melihat kepada kecilnya perbuatan dosa itu, kamu anggap kecil. Tapi lihat bagaimana kamu berbuat maksiat dan dosa kepada Allah yang maha agung, yang maha gagah, yang maha perkasa, yang memiliki langit dan bumi, yang mempunyai surga dan neraka, yang mempunyai siksa yang sangat pedih, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengingat athar al-ma'asi al-qabiha. Dengan kita banyak mengingat ini, kita berhati-hati. Tidak sembarangan dan juga tidak nekat. Kemudian yang keempat, jalan untuk mencapai takwa, yaitu mujahadatul hawa, melawan hawa nafsu. Mujahadatul hawa. Hawa nafsu ini harus selalu dilawan. Makanya kita minta kepada Allah di antara doa tadi, wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Antum lihat dalam surah An-Nazi'at. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di ayat sebelumnya Allah ingatkan, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Jadi orang yang melewati batas dan mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Ini yang menjadi syahid ayat ini. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi orang yang dapat menahan hawa nafsu, maka dia akan mendapatkan surga. Tapi ini pun untuk menahan hawa nafsu tidak lepas kita harus minta kepada Allah. Terus kita minta kepada Allah. Enggak bisa kita mengatakan kita mampu untuk melawan hawa nafsu kita. Jangankan kita, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan, dari turutan hawa nafsu, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratum bisu, illa ma rahim rabbi, inna rabbi ghafur rahim. Dan aku tidak bisa membebaskan diriku dari nafsuku ini, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada kita untuk bisa melawan hawa nafsu ini, mujahadatul hawa. Kalau orang sudah ikuti hawa nafsu, dia pasti akan sesat. Kalau sudah hawa nafsu, bab dalam ayat fala tattabil hawa fayudhillaka an sabilillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu, nanti kamu akan sesat dari jalan Allah. Kemudian yang kelima, untuk mencapai takwa, ma'rifatu makaidi syaitan. Mengetahui tipu daya syaitan. Mengetahui langkah-langkah syaitan. Dan syaitan tidak pernah berhenti untuk menggoda anak Adam dengan berbagai macam cara, sampai anak Adam ini terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, sampai anak Adam ini masuk neraka bersama syaitan. Jadi gak pernah berhenti, dan dia digoda dari berbagai macam penjuru, gak pernah berhenti syaitan menggoda anak Adam dari berbagai macam penjuru, dari depan, dari belakang, terus menerus. Antum lihat di surah Al-A'raf ayat 16, ayat 17, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi syaitan ini berusaha bagaimana? Iblis ini berusaha bagaimana supaya anak Adam ini keluar dari jalan siratul mustaqim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Jadi syaitan terus berusaha menyesatkan anak Adam dari berbagai macam penjuru, dan tidak ada henti-hentinya, terus menerus, supaya anak Adam ini sesat. Jadi disebutkan di dalam ayat ini, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi iblis berusaha untuk menyesatkan. Disebutkan di dalam tafsirnya, setan akan mendatangi manusia ini dari berbagai macam penjuru dan berbagai macam segi. Mereka berusaha untuk menyesatkan manusia dan menghalangi mereka dari kebenaran. Kemudian menghiasi semua yang batil-batil. Jadi yang batil itu dianggap bagus, dianggap indah. Dan setan memberikan semangat mereka untuk cinta kepada dunia. Wa uraqibuhum fid dunya. Jadi depan-depan, di depan itu diberikan angan-angan atau khayalan, cita-cita dia untuk segala macam yang dia khayalkan, padahal itu tidak benar, tipu daya setan. Dan orang memang seperti itu. Sering orang, ya nanti sajalah. Kalau cita-cita saya sudah berhasil, saya mau ngaji kalau cita-cita sudah berhasil. Saya melakukan ibadah ini kalau semua saya sudah berhasil. Kalau saya sudah lulus, saya sudah dapat uang. Akhirnya dia kejar terus, sampai akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Hartanya yang dia kumpulkan juga tidak bisa dinikmati, dia ditimpa penyakit yang berat. Atau dia mati. Atau dia celaka. Nggak bisa menikmati harta yang sekian banyak itu. Tapi sudah rugi. Puluhan tahun dia rugi. Kemudian, wa usyakkikuhum fil akhirah. Dan aku membuat mereka ragu-ragu terhadap akhirat. Dan kau tidak akan dapati kebanyakan dari anak Adam itu bersyukur atas nikmatmu. Jadi, setan berusaha bagaimana supaya anak Adam ini kufur. Makanya kita harus mengetahui langkah-langkah setan dalam menggoda anak Adam. Ini Al-Imam Ibnu Qayyim sudah menjelaskan panjang lebar tentang godaan ini dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Apa yang dimaksud dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Dan dari yang tadi itu. Diberikan angan-angan yang jelek, angan-angan yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini tentang bagaimana cara untuk mencapai takwa dari hadis yang sudah kita bahas tadi. Karena setiap mukmin, setiap mukminah, siapapun dia orangnya, semua ingin mencapai takwa. Siapapun dia orangnya. Makanya ini perlu kita bahas dengan panjang lebar karena banyak manfaatnya. Dan ini untuk siapapun, bukan hanya untuk antum, untuk semuanya. Untuk saya dan untuk antum. Kita berusaha untuk mencapai takwa. Untuk ustaz, untuk kiai, semuanya. Siapapun dia orangnya, ya berusaha untuk mencapai takwa. Mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah. Dan insyaallah ini banyak manfaatnya untuk kita. Agar kita berhati-hati dalam hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang jelas, kalau ada mau tanyakan silakan. Usahakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi lebih dahulu. Iya. Disebutkan semuanya aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan. Maksud dari kelemahan itu kemarin. Kelemahan, sifat lemah. Mukmin itu ada dua. Ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Dan kita disuruh oleh Nabi Muhammad menjadi mukmin yang kuat, bukan mukmin yang lemah. Lemah dalam menyatakan kebenaran, lemah dalam menyuruh yang ma'ruf, lemah dalam bersikap kepada yang hak. Lemah. Enggak boleh kita punya sifat lemah. Kita harus kuat. Dan harus berani. Enggak, kalau fisik tidak gitu. Karena dalam masalah fisik berbeda-beda. Kita di sini yang berkaitan dengan kelemahan iman. Ya, kita juga berlindung dari kelemahan fisik yang juga akan membawa kita tidak sempurna dalam ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Yang lain. Di poin terakhir, bukan bahwa mengetahui cukup daya setan, macam-macam cukup daya setan. Tadi sudah saya sebutkan. Belum jelas. Poin per poin. Banyak sekali ya godaan setan tentang dunia, wanita dan yang lainnya. Banyak sekali. Yang kalau setan berusaha bagaimana supaya anak Adam ini kufur. Bagaimana anak Adam ini berbuat syirik. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya mereka jatuh dalam perbuatan bid'ah. Yang ketiga, bagaimana supaya mereka jatuh dalam perbuatan dosa besar. Kan bentuknya bisikan-bisikan, godaan-godaan. Itu langkah-langkah setan. Dan kita, kalau orang yang beriman, insya Allah diberikan oleh Allah SWT kemampuan untuk mengetahui itu godaan. Makanya kita juga ketika untuk mencapai cinta kepada Allah, dianjurkan kita mencari teman yang baik. Nanti kita bahas tentang masalah istiqomah itu. Kita harus mencari teman yang baik, yang bisa mengingatkan kita. Ketika ada godaan untuk maksiat, ada teman yang ingatkan kita. Kadang-kadang kita tahu bahwa itu godaan, bahwa itu maksiat. Pada saat itu kita lemah. Nah, ada teman yang mengingatkan. Yang lain, Iya, silakan yang mau tanya. Kalau bercita-cita itu termasuk panjang amat atau dalam cita-cita? Kalau itu kebaikan enggak apa-apa. Iya. Kebaikan enggak apa-apa. Umumnya kok cita-cita ingin punya anak 10, bagus. Ini kan gak bisa kun fayakun, gak bisa dicetak langsung 10 kan. Boleh. Tapi kalau untuk dunia, jangan. Kita jaga punya anak banyak dan mereka jadi anak yang soleh, yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Itu bagus. Tapi yang muda-muda ini bukan langsung cita-cita, udah harus praktek, harus sudah nikah. Ya. Kemarin hadisnya sudah saya sampaikan, harus segera nikah. Pembujang itu tidak baik. Yang lain. Ya. Ditimbang pakai apa ya? Enggak, kalau kita perhatikan kan melihat saya sendiri gitu. Oh iya. Apakah merupakan suatu hal yang wajar gitu di luar sebagaimana semasa yang banyak dosa gitu. Iya. Itu ini apa yang merupakan suatu untuk satu ukur atau yang lain gitu. Iya. Iya, tentang naik dan turunnya iman itu memang ada. Dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan ada orang-orang yang sabiqun bil khairat. Yang mereka orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan. Ada orang mukmin itu yang muqtasid, pertengahan. Ada orang mukmin yang zalimun nafsih. Yang mereka menzalimi dirinya. Yang jelas menzalimi dirinya, ya dia berbuat maksiat. Maka definisi iman atau konsep iman menurut Ahlus Sunnah, bahwa iman itu qaulun wa amal. Perkataan dan perbuatan, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Atau dengan istilah lain, konsep iman menurut sunnah, yaitu qaulun bil lisan, wa'atiqadun bil janan, wa'amalun bil arkan, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu perkataan dengan lisan, i'tiqad dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi terkadang seseorang itu dia mencapai, dia naik imannya, dan itu rata-rata dialami oleh orang ketika Ramadan atau dia melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, itu terasa imannya naik. Di saat berRamadan antum mengerjakan sholat yang wajib, mengerjakan tarawih, membaca Al-Quran, puasa dan yang lainnya, berzikir, sedekah, memberikan makan untuk orang-orang yang buka puasa, itu terasa naik iman itu. Tapi ketika selesai Ramadan kita tinggalkan semuanya. Salat malam enggak dikerjakan, salat wajib juga mulai berkurang, kemudian artinya berkurang dalam artian dia tidak mengerjakan lagi di masjid. Kalau ditinggalkan jelas dosa besar, karena saya bahas tadi. Kemudian juga sedekah juga sudah mulai kurang, turun iman kita. Nah, kita kalau sudah tahu seperti itu ya kita berusaha. Jadi adanya perbuatan dosa pada manusia, satu hal yang wajar dosa itu ada. Karena setiap anak Adam berbuat salah, berbuat dosa. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa itu dosa, jangan dikerjakan. Kalau tahu itu maksiat, dia berusaha untuk meninggalkannya. Karena setelah kita tahu, bukan seperti dulu kita tidak tahu. Setelah kita dapat kajian, setelah nasihat, peringatan, kita lebih berhati-hati lagi. Karena maksiat itu mempunyai pengaruh dan dampak yang sangat jelek. Pertama, kepada hati kita. Yang kedua, kepada anggota tubuh kita. Yang ketiga, kepada akal kita. Yang keempat, kepada keluarga kita. Yang kelima, kepada masyarakat. Sangat besar pengaruhnya. Mungkin kita beranggap, gak apa-apa sekali ini, atau dua kali atau yang lain. Kita gak tahu apakah kita jamin bahwa kita akan selamat. Atau kita akan diberikan waktu oleh Allah untuk taubat. Kita gak tahu. Makanya, ketika kita mengalami yang demikian, ya kita segera bertobat. Tapi perbuatan dosa atau perbuatan maksiat atau salah, itu selalu mengiringi anak Adam. Tidak pernah lepas, semuanya. apakah dia seorang ustaz, seorang dai, siapa saja, mesti dia berbuat salah. Mesti ada aja maksiat yang dilakukan. Tapi ketika dia tahu bahwa itu maksiat, segera dia berbuat, bertaubat kepada Allah. Ada orang yang khilaf kan, dia keliru, dia khilaf, tapi segera dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi timbangan tentang iman itu memang kadang-kadang setiap orang mengalami gitu, naik dan turun. Tapi kita kan berusaha bagaimana supaya bisa tetap, minimal kita konstan dalam amal kita, terus dawam, sehingga iman kita tetap. Bahkan kalau bisa lebih dari itu, ilmu kita tambah, amal soleh kita tambah. Maka sering saya katakan dalam kajian-kajian kita, usahakan ilmu kita tambah setiap kajian itu. Amal kita tambah, iman kita juga tambah. Jelas? Ya. Yang lain? So, ini berhubungan dengan hadis di tokoh itu, yang tauhid murni itu lebih berat timbangannya daripada dosa. Sedangkan dosa itu imannya kan matis artinya. Itu mungkin gitu. Apakah mungkin tauhidnya murni tapi imannya kurang? Iya. Ada orang-orang yang mentauhidkan Allah tidak berbuat syirik kepada Allah. Tapi dia berbuat dosa. Wajar. Seperti ada di zaman Nabi, yang jelas sahabat ini orang-orang yang mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Tapi ada yang khilaf. Sampai di antara mereka ada yang minum khamr. Khilaf. Mereka datang kepada Rasulullah kan, didera. Minum lagi, didera lagi. Dicaci maki oleh Umar. Kata Rasulullah, jangan kamu caci maki. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena khilaf dia. Dia karena khilaf dia melakukan perbuatan itu. Dia mentauhidkan Allah, tapi dia didera. Dan orang-orang yang berbuat maksiat ini tetap akan dihisab nanti sampai hari kiamat. Orang berbuat maksiat. Jadi bisa terjadi, dia bertauhid, tapi dia ada kesalahan-kesalahan dosa besar. Tapi kalau sudah syirik, sudah tidak ada ampun. Kalau dosa yang lain masih mungkin. Seperti dalam riwayat, Nabi SAW menyebutkan seorang mukmin yang dia di hari kiamat di padang mahsyar, Allah menyebutkan dosa-dosa dia pada waktu dunia. Kamu pernah berbuat dosa ini. Dia tidak bisa ingkari, betul dia lakukan itu. Diperlihatkan semua, diputar kembali. Apa yang dilakukan di dunia ini, tidak ada satupun yang terluput. Setelah diperlihatkan dosa itu, dia aku, iya saya berbuat dosa. Dilihatkan lagi ada Allah, iya berbuat dosa. Terus, dan dia merasa bahwa dia sudah binasa dan pasti akan masuk neraka. Tapi dengan rahmat Allah, Allah katakan aku ampunkan semua dosa kamu. Itu rahmat Allah. Dan itu terjadi. Rahmat Allah itu sangat luas. Makanya yang kita minta kepada Allah, rahmatnya. Kita minta rahmat Allah. Sebab, rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Rahmatku ini mengalahkan kemarahanku. Ada yang seperti itu. Ada juga yang, karena dia berbuat dosa maksiat, Allah masukkan dia ke neraka. Ini semua tergantung masyiah, kehendak Allah. Jadi ada orang-orang yang Allah kehendaki, dia diampunkan dosanya, dimasukkan dia ke surga. Ada yang Allah kehendaki, dia harus diazab. Dan Allah yang Maha tahu tentang masalah itu. Wallahu a'lam. Yang lain. Ini ada pertanyaan dari akhwat. Dua hal yang menyebabkan seorang mendapatkan siksa kubur. Bergunjing dan istinja tidak sampai suci, tidak sampai bersih. Apakah benar? Iya. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Dari Nabi pernah melewati dua kubur. Kemudian Nabi diperdengarkan oleh Allah. Pada hakikatnya Nabi tidak bisa mendengar adanya azab kubur. Nabi diperdengarkan oleh Allah untuk memberikan pelajaran kepada sahabat dan juga untuk kita. Yang satu, dia tidak lepas selalu mengadu domba. Antara yang satu dengan yang lain. Jadi membawa omongan untuk fitnah supaya terjadi perkelahian atau ribut atau yang lainnya. Ini namimah mengadu domba. Satu lagi kata Nabi, dia tidak membersihkan dirinya dari kencing. Jadi istinja itu tidak bersih. Nah, dua ini diazab oleh Allah. Kemudian aku mendoakan supaya Allah meringankan azabnya. Nabi mendoakan supaya diringankan azabnya. Jadi dosa ini masuk dosa besar. Jadi diazab di kuburnya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, istanzihu minal baul fa inna ammata azabil qabri minhu. Dalam kalian bersuci dari kencing. Karena sungguhnya azab kubur itu dengan sebab kencing. Banyak dengan sebab kencing. Samping yang lain ya. syirik dan yang lainnya, itu azab kubur. Makanya kita hati-hati ketika kita istinja itu, hati-hati jangan habis kencing langsung keluar, padahal masih ada yang netes atau juga yang terciprat dengan celana kita atau baju kita atau juga kencing anak kita di rumah, hati-hati itu. Jadi jangan sampai bau kencing ini najis sampai terkena, kita harus hati-hati. Yang kedua yaitu bunjing, namimah, ini penyebab azab kubur. Kemudian bagaimana kehidupan di alam kubur? Waduh, kita belum ngalami nih. Tapi Nabi tidak menjelaskan bahwa alam kubur ya alam barzah. Tidak dijelaskan bagaimana tentang alam kubur ini. Tapi kalau kita disebutkan tentang riwayat bahwa di sana ada azab kubur, kewajiban kita untuk mengimani dan meyakini bahwa betul adanya azab kubur. Bentuknya azab itu bagaimana kita tidak tahu. Tapi ketika seorang ditanya tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia tidak bisa menjawab. Kata Nabi, dia akan dipukul dengan satu besi. Kalau besi ini dipukulkan ke Gunung Uhud akan hancur. Jadi akan dipukul dia. Setelah itu saya disiksa. Nah, bentuk siksa itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang tidak bisa menjawab tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, tidak bisa menjawab tiga ini, maka dia akan disiksa. Dan kita selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Di antaranya dari hadis selesai tasyahud akhir. Kita baca bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Kemudian pertanyaan yang lain, bagaimana hukumnya wanita yang haid apabila rambutnya gugur atau kukunya panjang kemudian dipotong? Ya gak apa-apa, gak ada masalah ini. Ya rambutnya gugur, gak perlu disimpan rambutnya, nanti dicuci, gak ada ini. Atau kukunya panjang, dia gunting boleh dan dibuang saja begitu. Kemudian kalau rambut yang dipotong itu dibakar gimana? Ya boleh. Keberadaan wanita yang sendiri kan dilarang dalam Islam. Tapi untuk menikah pun sulit karena belum ada calon. Nah, ini calon banyak. Betul, siapa yang mau? Ya sudah, nanti insya Allah salah satu mesti ada yang mau. Ini. Ya ini pertanyaan. Anda bisa bacain. Salah satu aja. Ya. Jadi bagaimana sebaiknya Ustaz? Ya sebaiknya nikah. Jadi pertanyaan bagaimana sebaiknya? Sebaiknya nikah. Dan segera, jangan ditunda-tunda lagi. Bagaimana melindungi anak kita dari serangan bid'ah atau arus globalisasi seperti televisi, video yang bukan produk Islam? Ya kita menjaga. Saya kemarin jelaskan bukan alatnya yang haram ya seperti televisi, tapi jelas acaranya merusak, merusak kita, istri kita, anak kita, merusak dan betul-betul merusak. Makanya disebutkan oleh Abdullah Nasiuluan tentang bahaya televisi itu, di samping merusak hati, merusak akal kita, berbuat dosa, menghancurkan rumah tangga, dan yang lainnya. Itu sudah diterjemahkan buku itu dalam bahasa Indonesia. Artinya judulnya terdakwa utama. Terdakwa utama. Televisi, video, dan lainnya disebutkan di situ. Kalau tidak salah penerbitnya Darul Haq ya, kalau tidak salah. Terdakwa utama. Itu untuk beli. Disebutkan di situ, dan juga fatwa para ulama. Bagaimana tentang hukumnya menonton televisi. Disebutkan tentang haramnya di situ oleh para ulama ahlu sunnah. Ya nanti ada yang haram, yang sia-sia, yang gak ada manfaat sama sekali. Ada yang jelas sudah haram, ada jelas yang dosa besar, ada yang maksiat, ada yang sia-sia, yang enggak ada manfaat sama sekali. Ya kita harus lindungi anak kita dari yang demikian itu. Kita aja, kalau kita sebagai orang tua melihat apakah itu filmnya atau itu iklannya yang telanjang, dosa. Apalagi itu dilihat oleh anak kita, tidak pantas untuk dilihat. Ini kan sudah rusak, belum lagi yang lainnya. Acara-acara yang jelas-jelas kufur, acara syirik, acara bid'ah, acara agama-agama kufar, jelas tidak bolehnya. Kemudian bolehkah berdoa pada saat sujud atau ruku? Ruku tidak ada. Ya, bolehkah berdoa pada saat sujud tidak dengan bersarap? Boleh. Boleh. Sujud kalau ruku tidak. Sebab hadisnya kata Nabi, "Wa amma fir ruku fa'azzimu fihi Rabba, wa amma fis sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ay yustajab lakum." Kata Nabi, adapun ruku adalah kamu mengagungkan Allah. Adapun sujud adalah kamu sungguh-sungguh dalam berdoa. Dan mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa kamu. Nah, kalau kita baca yang ma'thur, yang datang dari Nabi, itu yang terbaik. Tapi kalau kita tidak hafal, ya kita baca dalam hati. Dalam bahasa kita sendiri. Dan itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah masuk waktu asar. Ada lagi yang mau tanya? Ya, foto. Ustaz, masalah TV tadi, Ustaz. Kalau kita pagi itu nonton TV pengajian tapi iklannya sama aja gitu. Sekarang pengajian itu sendiri dai-dainya dai ahlul bid'ah yang ditayangkan. Sedikit sekali dai ahlus sunnah. Paling satu pun setahun sekali. Yang ada dai ahlul bid'ah. Gimana antum mau dengarkan yang ceramah itu pelawak? Pelawak. Apa ilmunya tentang Islam? Penyanyi. Kemudian yang jelas-jelas ahlul bid'ah yang memberikan fatwa ini haram, ini halal, yang tidak ada sama sekali. Atau juga yang penceramah itu yang tidak senang dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi. Kita enggak boleh sampai mengotori diri kita dengan berbagai macam syubhat. Ini hati kita ini kata Syekhul Islam jadikan seperti kaca yang keras. Jangan masuk syubhat itu. Jangan kita jadikan seperti spon yang masuk segala macam, kata Syekhul Islam. Itu nasihat Syekhul Islam kepada Ibnu Qayyim. Maka kita pun demikian juga. Jangan kita mendengarkan semua. Yang penting kita lihat, nanti kita saring. Kita tidak akan mampu. Lebih bagus kita fokuskan, kita mendengarkan yang baik. Yang manhajnya sudah jelas. Itu akan selamat. Sebab nanti kalau masuk syubhat tidak akan keluar lagi sampai hari kiamat. Dulu Imam Taus, ketika ada tokoh ahlul bid'ah, ingin menyampaikan satu ayat, kata Imam Taus, tidak. Wahai anakku, tutup telinga kamu. Dan aku tidak akan dengar. Karena aku takut syubhat kamu itu masuk ke dalam hatiku dan tidak akan keluar sampai hari kiamat. Berat syubhat itu. Kan fatwa-fatwa. Mungkin sekali kita dengar, wah ada baiknya. Sedikit masuk syubhat. Besok, dengar lagi. Akhirnya lama-kelamaan, kita senang kepada dia dan kita percaya. Jadi kita cukup menerima apa yang sudah jelas dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf dan juga kepada da'i-da'i yang sudah jelas mengajarkan demikian. Itu insya Allah akan menyelamatkan. Kesian, hati kita ini kalau lemah. Kata seorang ulama ahli sunnah, dia mengatakan, asyubah khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu selalu menyambar hati manusia. Sedangkan hati manusia sangat lemah. Makanya, kita ini lemah hati kita. Jangan kita anggap, wah kita kuat, bisa menepis syubhat. Belum tentu. Ulama saja bisa sesat kok. Apalagi kita. Ulama bisa sesat. Karena ini ada ulama, Al-Sunnah mentahdir, yang tadinya dia betul pegang, setelah dia melenceng, ditahdir. Artinya sudah menyimpang dia. Bukan mustahil. Allah muqallibal qulub. Makanya kita hati-hati jaga. Jangan sampai kita sesat lagi sebelum Allah memberikan petunjuk. Makanya doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami sebelum Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan berikanlah rahmat dari sisi Engkau. Engkaulah yang memberikan rahmat kepada kami. Jelas? Iya, sudah masuk waktu asar. Tadi ada pernah baca sebuah hadis yang bunyinya ada tiga orang yang dihukum sangat keras di akhirat nanti, yaitu orang yang dibunuh atau membunuh Nabi, yang kedua pemimpin yang menyesatkan, ketiga pemain lakon. Saya belum dapat nih keterangan hadis itu. Riwayat siapa? Tidak, saya belum dapati. Yang jelas, yang sahih, yang dalam riwayat Muslim, ada tiga orang yang akan pertama kali siksa neraka itu dipanaskan. Yang pertama, yaitu orang yang sedekah, dia infak, tapi tujuannya supaya dikatakan dia sebagai orang dermawan. Orang bahwa dia orang baik, orang dermawan. Yang kedua, yaitu orang yang mengajarkan ilmu, atau dia membaca Al-Quran, supaya dikatakan dia orang alim, atau dia qari, pembaca Al-Quran yang terbaik suaranya. Berarti bukan ikhlas, dia akan dibakar di neraka. Yang ketiga, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, tapi bukan dia karena Allah, tapi supaya dikatakan dia sebagai seorang pendekar, pahlawan. Jadi tiga ini akan dimasukkan dalam neraka. Banyak hadis yang sebutkan tentang tiga golongan, tiga yang diazab, tapi itu saya belum dapati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya saya mau tahu yang ada hadisnya, yang ada hadisnya tentang orang yang pelawak itu, ada riwayat yang menyebutkan wailun. Ini sebenarnya umum, bukan hanya pelawak, semuanya. Kata Nabi, wailun liman yuhadditsu fayakdziba liyudhika bil qauma, wailun la thumma wailun la. Kata Nabi, celaka orang yang berbicara supaya orang lain tertawa. Dia berbicara dusta supaya orang lain tertawa, dibuat-buat, bohong supaya orang lain semua tertawa. Celaka orang itu, kata Rasulullah, celaka orang itu. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Jadi pelawak, termasuk pelawak atau yang lain, yang memang dia sengaja supaya orang lain tertawa dengan sebab kedustaan dan kebohongan dia. Dibuat-buat. Berdirinya dia, tindakannya, semua dibuat-buat. Supaya orang lain tertawa. Ini termasuk yang celaka, kata Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan materi kita, saya ingatkan kepada antum, di dalam buku doa ini ada zikir pagi dan sore. Maka kita usahakan untuk baca setiap hari, karena ini sangat banyak manfaatnya untuk kita. Bagaimana sudah kita bahas tentang keutamaan zikir, dan zikir itu membersihkan hati dari karatnya. Zikir dapat menghidupkan hati. Zikir dapat menguatkan hati dan tubuh kita. Karena itu, antum usahakan pagi dan sore ini baca zikir ini. Mungkin bagi teman-teman yang baru, yang belum hafal, saya akan bacakan sedikit beberapa zikir pagi sore ini. Yang lainnya nanti antum baca sendiri supaya antum hafal. Tapi dengan dibaca dengan bersama-sama dalam kajian ini, insya Allah antum akan hafal. Jadi pada hakikatnya zikir ini dibaca masing-masing. Tapi untuk sekarang ini saya bacakan bersama supaya antum hafal. Setelah itu besok atau lusa antum baca masing-masing. Kita mulai dari halaman 95. Adapun tentang ayat kursi antum baca sendiri. Surah Al-Ikhlas antum baca sendiri. Al-Falaq antum baca sendiri. An-Nas antum baca sendiri. Kita mulai halaman 95. Dari zikir pagi dan sore. Jadi nanti antum mulai dari surah atau diakhirkan nanti baca ayat kursi, terus baca Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq kita baca 3 kali, surah An-Nas kita baca 3 kali. Kita mulai dari halaman 95. zikir pagi dan sore ini sangat banyak manfaatnya dan dapat melindungi kita dari gangguan syaitan. Amsayna antum ikut. Wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi. أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Jadi dibaca sore satu kali, pagi juga dibaca Allahumma asbahna. Kemudian selanjutnya halaman 97, Allahumma bika amsayna. Allahumma bika amsayna. وبك أصبحنا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نحيا وبك نموت وبك نموت وإليك المصير وإليك المصير. Selanjutnya سيد الاستغفار. Ini yang suruh saya suruh hafalkan ini. اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك ووعدك ووعدك ما استطعت ما استطعت أعوذ بك أعوذ بك من شر ما صنعت من شر ما صنعت أبوء لك أبوء لك بنعمتك علي بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فإنه فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ini dibaca sekali pagi dan sore hari juga dibaca satu kali. Dan ini dihafalkan sebelum istighfar ini. Selanjutnya Allahumma afini Allahumma afini fi badani fi badani Allahumma afini Allahumma afini fi sam'i fi sam'i Allahumma afini Allahumma afini fi basari fi basari la ilaha illa anta la ilaha illa anta Allahumma inni Allahumma inni a'udzu bika a'udzu bika minal kufri wal faqri minal kufri wal faqri wa a'udzu bika wa a'udzu bika min 'adzabil qabri min 'adzabil qabri la ilaha illa anta la ilaha illa anta Allahumma 'afini fi badani Allahumma 'afini fi badani اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم إني اللهم إني أعوذ بك أعوذ بك من الكفر والفقر من الكفر والفقر وأعوذ بك وأعوذ بك من عذاب القبر من عذاب La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Allahumma inni. Allahumma inni. A'udzu bika. A'udzu bika. Minal kufri wal faqri. Minal kufri wal faqri. Wa'udzu bika. Wa'udzu bika. Min adzabil qabri. Min adzabil qabri. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Selanjutnya. Allahumma inni. Allahumma inni. As'aluka al-afwa. As'aluka al-afwa. Wal-afiyata. Wal-afiyata. Bid-dunya wal-akhirah. Bid-dunya wal-akhirah. Allahumma inni. Allahumma inni. As'aluka al-afwa. As'aluka al-afwa. Wal-afiyata. Wal-afiyata. Bi-dini. Bi-dini. ودنياي ودنياي وأهلي وأهلي ومالي ومالي اللهم استر اللهم استر عوراتي عوراتي وآمن وآمن روعاتي روعاتي اللهم احفظني اللهم احفظني من بين يدي من بين يدي ومن خلفي ومن خلفي وعن يميني وعن يميني وعن شمالي وعن شمالي ومن فوقي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أن أغتال من تحتي. Selanjutnya, Allahumma alim al-ghaib wal-shahada. Allahumma alim al-ghaib wal-shahada. Fatir al-samawat wal-ard. Fatir al-samawat wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. رب كل شيء ومليكا. أشهد أن لا إله إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك. أعوذ بك. من شر نفسي. من شر نفسي. ومن شر الشيطان وشركه. ومن شر الشيطان وشركه. وأن أقترف. على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Selanjutnya, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. Selanjutnya, raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Selanjutnya, Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Birahmatika, Birahmatika, Astaghitsu, Astaghitsu, Aslih li sya'ni kullah, Aslih li sya'ni kullah, Wala takilni, Wala takilni, Ila nafsi, Ila nafsi, Tarfata 'ainin, Tarfata 'ainin. Selanjutnya, Amsayna ala fitratil Islam, Amsayna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abiyyina Ibrahim, wa ala millati abiyyina Hanifan muslima, Hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin, wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kita selanjutnya baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita bisa baca 10 atau 1 kali. Yang ke-16 kita baca 100 kali. Bisa waktu pagi, bisa waktu sore. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang ke-17 baca subhanallah wa bihamdi, ini hanya pada waktu pagi saja. Subhanallah wa bihamdi adalah khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. 3 kali pada waktu pagi. Kemudian juga yang ke-18 Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, ini pun di waktu pagi kita baca 1 kali. Yang ke-19 membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Nanti antum baca masing-masing di pagi hari 100 kali, di sore hari 100 kali. Ini akan menghapuskan dosa kita dan juga dalam riwayat disebutkan akan mendatangkan rezeki. Yang ke-20 yaitu kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Digabung seperti ini karena dalam riwayat Bukhari dan Muslim Nabi istighfar sehari itu 100 kali, taubat kepada Allah 100 kali. Maka saya gabung dengan astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar kepada Allah 100 dan taubat 100. Jadi Nabi selalu membaca ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian selanjutnya yang ke-21 kita baca, karena ini dibaca hanya pada waktu sore 3 kali. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, selesai tentang zikir pagi dan sore. Yang belum terbaca antum nanti baca masing-masing ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ataupun ayat kursinya sekali. Kemudian baca subhanallah wa bihamdi 100. Kemudian baca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa alhamdu wa la syai'a qadir 100. Ini antum amalkan dan sangat baik ini. Untuk selalu diamalkan pada waktu pagi dan sore. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Hadis yang saya tulis ini merupakan hadis yang berkaitan dengan istiqamah. Arti dari hadis ini antum tulis lebih dahulu, saya bacakan hadisnya. An Abi Amr Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu an. An Abi Amr Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Artinya dari Abi Amr, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu an. Dari Abi Amr, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu an. Qultu, ia berkata, qala, ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil islami qawlan, katakanlah kepadaku satu perkataan, atau bisa juga wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu perkataan atau satu ucapan dalam Islam yang tidak akan kutanyakan lagi kepada selainmu. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu perkataan atau satu ucapan dalam Islam yang tidak akan kutanyakan lagi kepada selainmu. La as'alu anhu ahadan.